Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sanani rahimahullah. Mana? An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukum syaitan fi salatihi fa yanfukhu fi maq'adati fa yaghayyal ilayya annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalik fala yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, semuanya Rasulullah SAW bersabda, ya'ti ahadakum asyaitanu fi salati, salah seorang di antara kalian didatangi oleh syaitan ketika dalam salatnya, fayanfukha ma'tuf ala maqablah, maka syaitan tersebut meniupkan, ya, fi maq'adatihi, pada perutnya, wa yukhayyal ilayya annahu ahdath, sehingga mengkhayalkan, membuat khayalan seolah-olah kentut, seolah-olah buang air, buang angin, walam yuhdith, padahal tidak buang angin. Ini lihat tipu daya syaitan. Hati-hati, apalagi yang was-wasnya tinggi, was-was saja. Ini, nah, syaitan menguasai dia. Syaitan menguasai orang tersebut, was-wasnya tinggi. Naudzubillah. Ya, ragu terus, ragu. Padahal dia ada, wudunya ada, masih suci, masih bersih. Ya, dan gak harus ngulang, ya, gak harus ngulang. Cuman khayalan syaitan, dan dia memang sering was-was. Nah, ini yang bahaya. Wajah wajah dari fal yang sarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Kalau dia mengalami gangguan seperti itu, jangan dia batalkan sholatnya. Ya, coba sekedar keragu-raguan, ragu. Bunyi apanya, perutnya, buruk-buk misalnya. Ya, jangan dia batalin sholatnya. Cuman sekedar apa, ragu-ragu. Apalagi memang dasar orangnya memang was-was. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya, mengganggu ibadahnya. Ya, akan selalu seumur hidup dia diganggu. Ini bahaya, kalau enggak dilawan, bahaya. Makanya harus dilawan, ya, was-was seperti itu harus dilawan. Sehingga melawannya, ya, jangan dia batalin. Kalau sekedar cuman ragu-ragu saja, fala yansarif, kata Rasulullah SAW, jangan dia batalkan, ya, sholatnya. Lagi baru Allahu Akbar keluar, main-main apa gimana? Kan gitu, apalagi kadang orang awam ngelihatnya, loh kok keluar, ada apa? Ini ana lihat kadang santri ini main-main, la'ab. Ini jangan seperti ini. Kalau orang tua memang, santri masih kuat, masih bagus pencernaannya. Ya, itu sengaja dikentutin untuk main-main aja, untuk sensasi aja. Nah, ini la'ab, main-main yang seperti ini, ya. Nah, hati-hati. Ya, enggak. Kalau orang tua sih wajar, memang gangguan lambung, gangguan ini, bautnya udah dol. Nah, masih santri, ngapain dia keluar? Kentut, ya dia kentutin sengaja. Nah, kan gitu. Nah, ini main-main, hati-hati. Kalau main-main seperti ini, khawatir menghina sholat, sholat dipermainkan sama dia, bahaya. Hati-hati, jangan main-main. Pada dasarnya dia tenang kok, perutnya bagus, lambungnya bagus, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau satu keluar, temennya keluar, ini main-main dalam sholat yang seperti ini, Enggak boleh seperti itu. Ya, kalau orang tua sih wajar mungkin, ya orang tua perutnya udah banyak gangguan, ya buang air besarnya gangguan, buang anginnya gangguan, masih muda. Ya, yang gangguan-gangguan seperti itu jauh, ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW, fala yansharif, jangan dia batalkan sholatnya, hatta yasma sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan bau. Hadis ini asalnya dalam Sahihain dari Abdullah bin Zaid, dan di dalam Muslim, ya, dari Abu Hurairah dan yang semisalnya. Fayahuh bimak'adati fayukhayyal ilaihi. Yukhayyal mabni lil fa'il wa fi dhamir li syaitan wa annahu alladhi yukhayyal. Jadi syaitanlah yang membuat khayalan kepada dia. Ya, seolah-olah dia hadas, batal. Atau mabni lil maf'ul annahu ahdatha wa lam yuhdith. Aidza wajada dzalika fala yansharif hatta yasma' sawtan aw yajida rihan, akhrajahu al-Bazzar. Al-Bazzar, Bazzar ba'nya bi fathil muhalla wa tashdid zai. Bazzar ba'da al-alif ra wa huwa al-Hafiz al-Allamah Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq al-Basri. Al-Imam al-Bazzar namanya Ahmad, kunyanya Abu Bakar. Abu Bakar Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq al-Basri, sahib al-Musnad al-Kabir, al-Mu'allal, ya, Basrah. Basrah di mana? Di Iraq. Iraq itu jamu. Nah, tempatnya ulama, tempatnya ahlul hadis. Kenapa bisa hancur? Kenapa berubah sekarang menjadi tempatnya ISIS, Khawarij? Coba dipikirkan, kenapa bisa berubah? Lihat, baca sejarah-sejarah, kenapa bergeser, berubah. Ya, dulu kalau sholat Idul Fitri di Indonesia masih apa, lapangan masih luas. Sekarang lapangan ada gak? Abu Fatimah, jarang. Kenapa? Dibangun. Yang salah Cina apa yang ngebangun? Bukan Cina. Cina yang ngebangun. Iya, yang ngejual. Lah iya, berarti orang kita bukan salah. Enggak salah kan? Kan butuh duit. Kita pengennya sholat ini di mana? Sunnahnya di mana? Lapangan. Wari boga tuh lapangan lah, ayat tuh kan tuh boga, ya kan gitu. Jadi bukannya nggak mau di lapangan, dia mau lebih sunnah, lebih ini, ya. Nah, ini contoh lapangan sholat Idul Fitri, Idul Adha aja contoh lah. Baghdad bisa berubah, ya. Kalau ini sih masalah lapangan, masalah cash flow, masalah duit, ya Bupati mah. Lah kalau Baghdad dulu ahlul hadis banyak, sekarang khawarij banyak. Kok bisa berubah? Ya bisa berubah. Ya, dilihat sejarah, kenapa bisa berubah? Basrah, Kufah, Iraq. Ya, ahlul hadis, Imam Ahmad ke sana, para aimmah ke sana, Basrah, Baghdad, semua ilmu hadis belajar. Bisa berubah, bisa. Kenapa enggak bisa? Ya. Nah, perubahan-perubahan seperti itu perlu diwaspadai untuk kaum muslimin, harus dicermati kenapa berubah. Waliyadzubillah. Al-Hadzani At-Tabrani, kembali lagi Al-Imam Al-Bazzar belajar berguru dari Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Imam Daruqutni wa Atna Alaih, dan Imam Daruqutni memuji beliau. Walam yadhkur adh-dhahabi wala wafatuh, Al-Imam Dzahabi rahimahullah tidak menyebutkan kapan lahirnya dan kapan wafatnya. Ini dalam biografi ya, buku-buku biografi. Wal hadis taqaddam ma yufidu makna. Hadis yang mulia ini mempunyai makna ya. Sebenarnya udah lewat nih nawaqidul wudu. Hadis yang sebelumnya wa i'lam min asy-syari' bitaslit syaitan 'ala al-'ibad. Bahwasanya syaitan bisa menguasai seorang hamba sehingga berubah was-was ini itu. Nah, ini hati-hati. Ya, kadang seorang kok bisa seperti ini. Ya bisalah, kenapa enggak bisa? Ya, dalam contoh kecil dalam salat saja bisa mengkhayalkan kepada orang yang sholat seolah-olah berubah, seolah-olah hadas, seolah-olah batal, padahal tidak batal. Ini tasrih itu syaitan. Syaitan menguasai dirinya. Alal ibad hatta fi asyrafil ibad liyufsidaha alaihim. Walaupun orang yang mulia, yang enggak ada jaminan kecuali nabi, para anbiya maksum. Para anbiya dan rasul maksum, terbebas dari dosa, dijaga oleh Allah yang di bawahnya. Ya. Wa anna la yadhurruhum dzalik. Ya. Mengkhayal seolah-olah batal yang disematkan oleh syaitan kepada diri seseorang itu tidak membahayakan wudunya. Artinya terusin salatnya, jangan dia batalkan, jangan. Wala yakhruju an at-thaharah illa bi yaqin. Jangan dia keluar dari taharah, jangan dia batalkan salatnya kecuali dengan yakin. Wa aslu fi sahihain min hadis Abdullah bin Zaid. Wa li muslimin an Abi Hurairah nahu taqaddam Abu Hurairah fi hadzal bab. Nah, ini sudah lewat pembahasan masalah nawaqidul wudu, sebenarnya masalah pembatal-pembatal wudu. Allahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.